Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, talabatul ilm al-kiram, azani wa azakumullah jami'an. Fi hadhihi al-layla al-mubarakah al-fursa al-ghaliyah سنواصل درسنا للكتاب مختصر من هاج القاصد للشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب أداب العقل والشرب. فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل, pasal. Wala yambaghi li ahadin idza alima anna qauman yakuluna ayyadkhula alaihim. Nah, di antara adab makan berjamaah berikutnya adalah tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi seorang pun bila dia mengetahui ada sekelompok orang yang sedang makan berjamaah, tiba-tiba dia ikut serta. Enggak diajak, enggak diapa, temannya lagi makan jamaah, satu nampan, dia langsung masuk. Ya, noh, enak nih, ikutan dong. Hal yang demikian tidak diperkenankan, ya, untuk nyempel-nyempel barakallahu fikum, untuk ya masuk ke dalam makan jamaah kelompok yang lain tanpa izin dari mereka, itu nggak adab, ya. Nah, barakallahu fikum. Fa in sadafahum min ghairi qasdin fasa'alahu al-aklah nazara. Kondisi berikutnya, kalau dia kebetulan, ya, sodafa itu kebenaran, bertemu dengan teman-teman yang lagi makan satu nampan, min ghairi qasdin, dia enggak bermaksud, ya, enggak cari kesempatan lihat temannya, wih, mereka lagi makan sate nih, aku tak pura-pura lewat lah, gitu ya. Nah, disindir-sindir, enak nih. Ya, maksudnya apa? Biar diajak makan, ya kan? Ayo, ayo makan-makan. Enggak, iya. Dia dari lantai 2 turun ke bawah. Nah, teman-temannya lagi makan sate kambing, ya, nasi kibuli, ya kan, barakallahu fikum. Nah, tiba-tiba teman yang lagi makan tadi ngajak, ayo akhi ikut sini, gabung makan yuk. Maka jangan langsung, kata beliau, jangan langsung nimbrung, dilihat dulu, ya. Nah, Fa in alima annahum innama sa'aluhu haya'an minhu falayakul. Kalau dia tahu teman yang mengajak tadi karena malu, sungkan ya kan. Ya basa-basi lah kalau orang kita ya kan. Lagi makan, ya basa-basi, dilihat temannya, fadol. Padahal gak fadol ya kan. Nah, barakallahu fikum. Basa-basi maksudnya ya. Nah, kalau dia tahu temannya tadi mengundang dia untuk ikut makan bareng, karena malu, sungkan, atau bahasa kita basa-basi, jangan. Ya, nah, gimana taunya Ustaz? Ya, ketahuanlah dari raut wajahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dilihat, apakah dia memang dengan senang hati, atau sekedar basa-basi mengundang Anda. Barakallahu fikum. Nah, ya, dilihat, isi nasinya sedikit, lauknya juga sedikit, yang makan orang banyak, ya. Nah, ini kalau saya tambahin lagi, nah, bisa huru hara nanti di dalam nampan, ya kan? Nah, maka apa? Ya, ditolak dengan baik. Fadol. Nah, kalian aja yang makan, gitu ya. Kalau kita tahu teman tadi ketika mengajak basa-basi. Ya, nah jangan antum kerjain ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Adabnya ditolak kalau kita tahu. Fa in alima annahum yuhibbuna aklahu ma'ahum jazalahu ayyakula. Namun apabila dia tahu mereka begitu senang kalau dia ikut makan bersama, maka boleh bagi dia untuk apa? Ikut serta nimbrung makan berjamaah. Ya, nah, itu terlihat dari lauknya masih banyak, ya, nah, nasinya masih banyak. Orang yang makan kok cuman orang 4, ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Kelihatan mereka sangat senang. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Antum sempat menolak, ditarik-tarik sama mereka. Ayo makan. Pokoknya harus makan antum. Nah, kalau enggak makan, awas lu ya. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Dipaksa. Enggak usah anak. Lagi ini ada keperluan ya. Ke depan. Enggak boleh. Habis makan bareng, baru boleh antum ke depan. Nah, ya sudahlah, kebetulan memang anak dia lagi lapar ya kan. Nah, makan. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada teman yang ngajak makan, dilihat. Ya, itu basa-basi atau memang serius ngajak makan. Ya, ketahuan basa-basi ketika ada nolak. Oh iya sudah, tawadol. Ya. Akhi, ayo makan mie goreng nih. Nah, oh enggak usah. Ya, ana juga mau pesan kok mie ayam Pak Boim. Ya. Oh ya sudah, tawadol. Nah. Barakallahu fikum. Jadi kalau kelihatan basa-basi, enggak usah ikut, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wa man dakhala dar sadiqihi falam yajidhu wa kana wathiqan bihi aliman annahu idza akala min ta'amihi surra bidzalika jazalahu ayyakula. Bab penting ini harus berhati-hati. Kalau dia masuk ke rumah sahabat karibnya sangat dekat dan temannya tadi enggak ada di rumah. Ya, barakallahu fikum. Nah, di teras sudah ada makanan. Ya, sudah ada roti kongguan. Nah, ya. Atau di apa? Toples-toples itu sudah ada kacang macam-macam ya. Nah, cemilan sudah ada air mineral ya. Tayyib. Antum ting-tung, Enggak keluar temannya tuh. Ting-tung. Assalamualaikum. Nah, enggak keluar. Wah, kayaknya lagi pergi nih. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dia sangat percaya dan tahu kalau dia makan makanan tadi, iya, temannya merasa senang, tidak keberatan, maka boleh bagi dia. Walaupun belum disuguhi sama tuan rumah. Walaupun belum dipersilahkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena dia tahu ini teman sangat dekat, ya, hubungannya sangat erat, barakallahu fikum. Nah, ya sudah melebihi hubungan saudara lah. Nah, saking dekatnya. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, dulu pas masih mondok, satu sakang, satu kelas, ya. Nah, bahkan sikat gigi pun bareng. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi jangan sampai setelah berpisah sikat-sikatan, ya kan? Nah, dulu sikat gigi bareng, setelah jadi dai, terus sikat-sikatan, saling sikat, saling sikut, ya. Jangan. Saking dekatnya, barakallahu fikum. Nah, maka dalam kondisi demikian kata beliau boleh. Ya, kalau dia yakin dan tahu benar karakter tuannya. Tapi kalau hubungan Anda dengan teman tadi tidak begitu dekat, iya. Ya, hanya sekedar kenal, hanya sekedar satu alma mater, ya, sama-sama lulusan Al-Bayyina, barakallahu fikum. Naam. Ya, beda kelas, beda sakan, beda tahun, barakallahu fikum. Naam. Baik. Maka ya jangan melakukan tindakan seperti itu akan dinilai tidak sopan. Iya. Nah, ya pulang. Barakallahu fikum. Nah. Itu ketentuannya. Faslun, pasal. Pembahasan yang baru lagi. Wa min adabid diyafah. Di antara adab dan etika menjamu tamu atau dalam bertamu. Nah, yang pertama, ayaqsida bidakwatihi al atqiyaa dunal fusaqi. Hendaknya dia bermaksud dalam undangannya, ya, undangan tawalimah atau barakallahu fikum tasyakuran, ya. Nah, hendaknya yang dia undang prioritas pertama nomor satu adalah orang-orang bertakwa. Nah, orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, bukan orang-orang fasik. Ya. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, la ta'kulu illa ta'amat taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sebagian salaf mengatakan la ta'kul illa ta'amat taqi. Kamu janganlah makan melainkan makanan yang disuguhkan, yang dihidangkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Nah, ya, barakallahu fikum. Orang-orang saleh diundang makan oleh guru kita, ustadz kita, atau teman satu pondok, barakallahu fikum. Nah, itu sangat diutamakan untuk barakallahu fikum menyantapnya. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan sampai engkau menyuguhkan makananmu kepada orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, yang semakna dengan ucapan tersebut, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasul bersabda, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang-orang yang beriman. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sahabat dekat tentunya. Wala ya'kulu ta'amaka atau wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Nah, hadisnya sahih. Tayyib. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitab Al-Uzla halaman 143, beliau mengatakan, wa innama wajhul hadis wa ma'nahu, adapun makna dari hadis ini adalah, la tad'u ila mu'akalatihi illal atqiya. Ya. La tad'u ila mu'akalatihi illal atqiya. Janganlah kalian mengundang untuk makan dari apa yang kau suguhkan melainkan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya mengundang secara khusus, mengundang sebagai bentuk penghormatan, barakallahu fikum. Nah, undangan yang seperti ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Li'annal mu'akalata tujibul ulfah. Karena kata beliau, makan bareng itu akan memunculkan kecondongan hati, kenyamanan. Nah, maka dari ucapan beliau, ya, makan bareng itu adalah salah satu untuk mencairkan suasana yang kaku. Ya. Suasana yang kelihatan tegang, ya, suasana yang sedang memanas. Nah, untuk mencairkannya, untuk mengademkannya, diajaklah makan bersama. Oh ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Lagi ada gesekan, barakallahu fikum. Entah kita sebagai pihak yang di tengah, atau kita merupakan salah satu pihak yang bertikai. Misal kalau kita di contoh, kita pihak yang di tengah, ya, teman nih satu sakan, ya, si A sama si B lagi ribut. Nah, gara-gara masalah lampu kamar, yang ini pengen tidur lampunya mati, yang ini lagi pengen belajar. Kadang itu jadi masalah. Ya, nah, masih pengen belajar. Yang ini udah waktunya matiin aja. Afwan, sebentar lagi. Sudah matiin aja. Aku mau belajar ini, masa belajar enggak boleh. Wah, itu ribut. Ya, nah, tengkar jadinya. Barakallahu fikum. Ya, yang ini tersulut emosinya, bantal pun dilempar, dasar wangel gue ini. Ya, yang satunya tersinggung, barakallahu fikum. Nah, kotak pensi dilempar, tepak gitu ya. Wah, akhirnya malam itu suasana tegang. Ya, antum sudah berusaha untuk mendamaikan. Sudah malam ya, akhi. Sabar. Ya, na'am. Istighfar. Na'am, ta'ud. Ada syaitan ini. Masih aja ya, pelotot-pelototan. Apa lu lihat-lihat? Emang gua pisang. Masih ini ya, tegang ini. Nah. Besok barakallahu fikum, tayyib, ya, atau dilihat kondisi beberapa hari, paling enggak 3 hari ya kan, diberikan ruksah oleh Nabi ya kan, manusia untuk mulai bisa berdamai, menyadari kalau ribut sama teman itu gak bagus, apalagi kalau satu sakan, ya kan, bener-bener gak nyaman pokoknya. Kalau kita gak cocok sama teman satu sakan itu, janganlah, bener-bener hidup sempit rasanya, ya. Nah, jadi kalau bisa, sebisa mungkin satu kamar itu barakalawikum kompak, ya. Nah, barakalawikum antar sakan juga kompak, barakalawikum. Nah, tiga hari lewat kok masih diem-dieman, ya, kok masih barakalawikum melengos-melengosan. Nah, antum sebagai pihak yang berniat baik memberikan inisiatif mengamalkan tadi mu'akalah, karena makan bareng itu kata Imam Khattabi akan memunculkan apa? Ulfah. Yang tadinya liar, yang tadinya sangar, bisa jadi lembut. Nah, ya, baik. Akhi, nanti sore ya. Nah, si fulan. Ya, baik. Kita ke tayyib mie ayam. Bisa, Pak Boib. Ya, barakallahu. Baik. Terus si fulan yang satunya juga diajak. Ya, sore ya di sana. Habis dars asar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Duluan si fulan datang. Tiba-tiba si Alan lihat dia mau apa? Enggak jadi. Ah, ada si fulan. Nah, dipanggil. Sini-sini, enggak apa-apa. Sini, jangan begitulah. Masuk sama teman kayak gitu. Satu saatan, rek, rek. Ya. Ayo duduk bareng. Nah, ya, sudah tiga hari loh, nah, dosa loh, lebih dari tiga hari tidak boleh loh. Nah, ya, diingatkan barang loh itu. Duduk bareng, makan, Pak, pesan Pak, lima porsi loh. Cuma bertiga, yang dua buat siapa? Buat antum berdua, biar kenyang. Ya, barang loh itu. Nah, ya, kemudian ngobrol bareng, ya. Gimana Afan ya, Kiana, kemarin emosi soalnya lagi ada banyak masalah di rumah begini-begini. Oh iya, Anda juga Afan kemarin juga terbawa, tersulut. Ya, sudah. Salaman. Ya, deal ya, deal ya. Oke, deal. Ya, barakallahu. Nah, kita damai. Damai. Itu ya. Nah, jadi makan bareng itu diantaranya adalah salah satu cara untuk memunculkan ulfa. Seperti juga dalam apa? Rapat gitu ya. Rapat yang bahasa ini tegang-tegang ini ya, barakallahu fikum. Iya, jangan kosong dari makanan ya, barakallahu fikum. Panitia ya, yang suka rapat-rapat itu ya. Nah, rapat mas'ul, rapat apa, ketua kelas gitu ya. Nah, apalagi bahasnya kasus-kasus gitu ya. Nah, sediakan makanan. Nah, barakallahu fikum. Biar dengan makan itu akan mencairkan suasana ya, barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau. Tayyib. Nah, kenapa kita enggak boleh mengundang orang yang fusak untuk makan bareng? Karena tadi akan menimbulkan ulfa. Yang tadinya kita benci dengan kefasikan, dengan maksiat, lama-lama condong. Ya, barakallahu fikum. Nah. Terkadang mungkin kalau kita mungkin bisa ya menahan diri untuk tidak mengundang orang yang fasik. Kadang kita diundang oleh teman kita. Ya, teman SMA, SMP, atau teman kita waktu TK dulu. Ya, waktu PAUD masih ingat ya. Nah, diundang ada reuni ya. Nah, PAUD meriunan misalnya, barakallahu fikum. Nah, masih ingat aja ya kan, barakallahu fikum. Nah, hulan, barakallahu fikum. Nah, ya, dalam kondisi mereka barakallahu fikum, yang antum tahu ya, orang-orang yang mungkin awam banyakannya, bahkan ya sebagian tidak kenal agama, bahkan orang-orang yang fasik, yang satu bandar togel, yang satu lagi barakallahu fikum, naam, ya, rentenir atau barakallahu fikum CEO-nya pinjol ya. Nah, Yang satu lagi penjual miras, barakallahu fikum. Yang satu lagi barakallahu fikum tayyib. Ya, penjual narkoboy, ya kan? Nah. Waduh, teman-temannya Pau dulu ngeri-ngeri ya kan? Nah, barakallahu fikum. Diundang makan. Ya, nah, ente harus datang ente ya. Nah, karena enggak lengkap kalau kamu enggak datang. Semuanya kita ini dari unsur hitam, harus ada unsur putihnya, ya kan? Biar reuninya ini lengkap. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Diajak pesta, party, barakallahu fikum. Nah, yang disuguhkan ya karena temannya satunya narkoboy, ya narkoba yang disuguhkan. Yang satunya juragan miras, ya minuman keras yang disuguhkan, barakallahu fikum. Nah, ya. Full music, barakallahu fikum. Nah, jedam jedum, ya kan? Nah. Baik. Jangan Anda merasa sungkan, merasa malu untuk mengatakan tidak, karena itu akan menimbulkan ulfah. Iya, barakallahu fikum. Nah, gimana antum sekarang kondisinya? Iya. Susah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Penghasilan ya sedikit, ya pekerjaan sulit, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya ditawari sama dia. Ente mau enggak anak gaji? Satu bulan 30 juta. Atau sekali antum kerja, anak kasih motor NMAX. Nah, ya 2023 yang terbaru. Nah. Tapi ya ente harus ngirim barang ini. Disuruh jadi kurir narkoboy. Ya, nah ente kan santri. Insyaallah polisi enggak curiga. Kamu ini kriteria paling pas ya. Nah, teman saya orangnya juga jujur, enggak mungkin bohongin saya. Nah, akhirnya dijadikan kurir narkoboy. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ini bahayanya. Allah musta'an wa 'ala dzikrat. Sehingga kata Imam Al-Khattabi, alasan kenapa kita tidak boleh mengundang orang-orang yang fasik untuk makan bersama, li'annal mu'akalata tujibul ulfah. Ya, karena makan bersama akan memunculkan kecondongan hati, ketertarikan, ya. Kenyamanan. Wa tajma'u bainal qulubi. Dan dia akan bisa mengumpulkan antara hati-hati manusia. Nah, ya. Jadi makan bersama itu adalah salah satu cara untuk menyatukan hati kita. Makanya kalau Islam itu sangat menganjurkan makan berjamaah, makan bareng, enggak sendiri-sendiri. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi an yaqsuda al-fuqara'a duna al-aghniya. Kemudian berikutnya kata beliau, seharusnya yang diutamakan juga dalam undangan kita adalah orang-orang yang fakir. Saudara-saudara kita yang miskin. Nah, apalagi yang kita tahu jarang makan yang enak-enak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Bukanlah orang-orang yang kaya kita khususkan dalam undangan. Ya. Nah. Yang fakir tidak diundang, yang kaya-kaya diundang. Kenapa? Biasanya ada timbal balik. Kalau yang kaya itu nanti ngamplopin. Nah, itu biasanya dalam walimahan, ya. Yang dapat undangan prioritas, yang berduit-berduit. Tujuannya apa? Biar balik modal atau paling tidak untung. Itu kebanyakan yang sudah ma'ruf di kalangan barakallahu fikum masyarakat ya. Ketika mengadakan pesta pernikahan, nah ya, jeleknya itu tadi. Yang diundang hanya orang-orang kaya, yang miskin-miskin enggak diundang. Kenapa? Karena takut rugi. Ya, kalau miskin itu ngambilnya enggak kira-kira. Kalau yang kaya paling kan satu piring itu pun enggak full. Kalau yang miskin, nah, kadang udah 5 piring bawa plastik lagi 2 ya kan. Nah. kresek barakallahu fikum ya. Baik. Cateringnya jadi double. Barakallahu fikum. Nah, iya, satu orang itu sebanding dengan barakallahu fikum 10 orang kaya, ya kan? Iya, ngamplopin, iya ngamplopin, tapi isinya 2.000. Ya, nah cemplungin penting masukkan amplop. Nah, males kata dia ngundang ya orang-orang miskin itu. Nah, enggak balik modal malah bangkrut. Nah, itu tujuan yang buruk. Iya. Nah, kita mengundang mereka makan itu tujuannya bukan berdagang barang wa fikum. Nah, tapi benar-benar mencari keberkahan. Iya, doanya orang-orang yang fakir, fukara itu lebih mahal nilainya daripada uang 1 miliar. Iya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang perlu dibenahi pada kebanyakan kaum muslimin ketika mengundang khususnya acara-acara walimah, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisal dengannya. Wa yanbaghi an la yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihim. Berikutnya, seharusnya dia tidak mengabaikan kerabat-kerabatnya dalam menjamu mereka. Nah, karena mungkin kerabat-kerabatnya tadi banyak yang fakir, enggak diundang enggak enak. Iya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya ya diundang dengan terpaksa daripada katanya-katanya. Iya, barakallahu fikum. Nah, kerabatnya diundang tapi tidak barakallahu fikum mendapatkan sambutan yang sama dengan orang-orang kaya tadi atau teman-teman dia yang lain, teman satu kantor, teman satu permainan, ya satu klub futsal atau badminton, barakallahu fikum. Nah, karena dia tahu teman-temannya ini orang-orang kaya. Kerabatnya banyak orang miskin. Nah, ya. Jadi dibagi undangannya. Untuk yang kaya-kaya dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Hidangannya, zen. Ya. Ada es krim. Sistemnya prasmanan. Ya. Nah, all you can eat. Ya. Mengambil konsep rumah makan Korea gitu ya. Semua bisa kamu makan. Nah, bayar sekian, semua bisa kamu makan. Nah, itu yang untuk acara dari jam 8 sampai jam 10, khusus yang kaya-kaya. Nah, giliran acara yang jam dari jam 10 ya, 6 sampai setengah 11, enggak lama-lama. Bahaya kalau orang miskin dikasih lama-lama waktunya kan. Nah, sama dia cuma dikasih waktu setengah jam. Itu khusus kerabat-kerabatnya yang miskin-miskin. Ya, 6. Itu pun makannya udah diganti konsepnya, bukan prasmanan juga bukan all you can eat ya, tapi apa, diambilkan ya. Nah, ambil piring dicedokin sama pihak catering ya. Nah, nasi setengah centong ya, barakallahu fikum. Nah, lauknya tempe sama sambal terasi, dikasih satu potong kacang panjang. Nah, monggo. Ya, nah orang miskin jangan kasih yang enak-enak. Ah, barakallahu fikum. Enggak boleh. Jangan. Ya. Harusnya justru kerabat itu barakallahu fikum yang nomor satu. Apalagi kalau mereka adalah kerabat kita yang miskin, nomor satu. Ya, nah barakallahu fikum. Jamuannya harus lebih istimewa. Atau paling tidak ya disamakanlah dengan jamuan tamu-tamu yang lain. Jangan menganaktirikan undangan dari kerabat orang-orang fakir. Itu adab yang jelek. Kalau ada orang seperti itu, jelek sekali adabnya, etikanya. Nah, fa inna ihmalahum yujibu al-ihasha wa qati'atar rahimi. Karena mengabaikan kerabat-kerabat kita, sedulur-sedulur kita, keluarga kita sendiri, itu akan memunculkan, menyebabkan adanya ihas, kerenggangan. Ya. Hubungan kita dengan keluarga itu jadi renggang, jadi jauh, atau bahkan mungkin bisa sampai pada tingkatan terputus. Nah, ya karena dia merasa dihinakan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, saya ini guru. Ya, biasa diundang oleh orang-orang kaya. Tak pernah saya dihinakan oleh saudara-saudara saya sendiri. Nah, mereka orang-orang kaya itu ketika ngundang saya, enggak ada yang menghina saya seperti ini. Ini keluarga sendiri, dulur sendiri. Nah, bahkan ya kandung, kakak kandungnya. Ya, nah, dihinakan seperti itu oleh dia dalam undangan. Ya, enggak dianggap, barakallahu fikum, na'am, ya. Dikesampingkan. Ketika yang lain pada salaman, ya, nah, dia enggak boleh naik. Ada apa pengawalnya deh, nggak boleh nih pak, di bawah. Nah, barakallahu fikum. Dia benar-benar merasa dikesampingkan oleh adiknya sendiri. Wah, itu besar dosanya itu ya. Nah, sama saudara sendiri seperti itu, gara-gara menurut pandangan dia miskin. Orang lain aja bisa menghormati saudaranya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Besar dosanya. Wakadzalika yura'iyat tartiba fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Demikian juga dia harus memperhatikan secara urutan kedekatannya dari sahabat-sahabatnya dan kenalan-kenalannya. Nah, ya, dia urutkan prioritasnya mereka. Wala yaqsudu bidakwatihi al-mubahata wat-tafakhura. Ini yang juga banyak terjadi. Jangan sampai dia bermaksud dengan undangan tersebut untuk membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Ya, nah, untuk menunjukkan kalau dia itu sultan Sultan Sidayu misal ya, nah, atau Sultan Penghulu ya, nah, atau Sultan Meriunan, barakallahu fikum. Nah, kampung-kampung sekitar sini aja ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi makanannya, hidangannya, dekorasinya aja, barakallahu fikum, itu menghabiskan ya uang 1 miliar. Untuk dekorasi, enggak dimakan itu dekorasi itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Cuman buat megah-megahan. Ya, apa fungsinya? Enggak dimakan itu. Mewah bagus, wah. Lampu-lampu kristal kemilau ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Andai kata uang 1 miliar tadi untuk ngasih fakir miskin, luar biasa itu. Cuma untuk dekorasi aja. Kelihatan barakallahu fikum glamor, megah, mewah, barakallahu fikum. Nah, baik. Dia ingin membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu adab yang jelek. Balisti'mal as-sunnah fi it'amit ta'am wastimalati qulubil ikhwan, kata beliau. Tapi hendaknya niatan dia dalam undangan tadi, dalam pesta jamuan tadi adalah istimalus sunnah, mengamalkan sunnah Nabi. Aulim walau bisyatin, adakanlah pesta pernikahan walaupun dengan menyembelih seekor kambing, ya kan, enggak usah muluk-muluk. Barakallahu fikum. Baik. Dalam rangka mengamalkan sunnah. Kemudian itamu to'am. Niatkan dalam pesta undangannya. Jadi benar-benar pengen ngasih orang makan. Bukan ngasih orang pertunjukan kemegahan dekorasi yang 1 miliar tadi. Ya, nah. Cuman gitu aja. Melongo. Wah. Gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Sudah habis 1 miliar buat gitu aja. Barakallahu fikum. Nah. Belum lagi mengundang yang mungkin yang haram-haram, barakallahu fikum. Nah, iya, penyanyilah, barakallahu fikum. Nah, iya, atau ya semisal dengannya, barakallahu fikum. Nah, tapi niatkan dalam undangan tadi untuk ngasih orang makan, Semakin banyak orang yang makan, bahagia dengan jamuannya tadi, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, nah, barakallahu fikum. Undangan 1000 orang, ya. 2000 orang atau 3000 orang, bahkan sampai 10.000 orang. Ya, nah. Menyewa lapangan sepak bola di mana itu yang Surabaya? Apa namanya? Joko apa? Joko Tingkir. Apa namanya? Lapangannya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk undangan tadi. Bukan nonton sepak bola, ya, bukan untuk nonton konser musik, tapi jamu orang makan. Semiliar dibuat gitu, lumayan. Ya, banyak orang yang makan, senang. Barakallahu fikum. Nah, dienakkan orang yang makan tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu tujuan mengundang orang itu, ngasih orang makan. Bukan nunjukin kekayaan Anda. Fastimalati kulubil ikhwan. Dan juga agar supaya mendapatkan kecondongan hati dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Tadi untuk menyatukan hati. Nah, saudara-saudara yang jauh dari kampung, ya, barakallahu fikum. Nah, diundang semua satu keluarga besar. Nah, yang tadinya enggak tahu, oh ini saudara, ketemu ya. Nah, kamu di mana di sini ya? Ini kok ketemu? Ternyata masih ada hubungan saudara. Barakallahu fikum. Teman satu kantor. Loh, kok di sini, Pak? Iya. Loh, saya ini keluarganya ini. Loh, berarti kita masih saudara ini. Oh iya, Masya Allah. Ya. Nah, itu tujuan undangan jamuan pesta itu. Ngasih orang makan untuk mempersatukan hati. Saudara, keluarga, teman. Daripada buang duit miliaran untuk kayak gitu aja. Ya, nah, pertunjukan macam-macam tadi ngundang artis lah, barakallahu fikum ya. Nah, sound system macam-macam itu, barakallahu fikum. Nah, baik. Lebih baik dana tadi dialokasikan, barakallahu fikum ya, dengan nah, memperbanyak makanan dan orang yang diundang, barakallahu fikum. Nah, itu baru sesuai dengan sunnah. Wa idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Dan juga niatkan dalam undangan tadi untuk memasukkan rasa senang, bahagia ke dalam hati orang-orang beriman. Barakallahu fiik. Agar mereka terhibur, agar mereka senang ya. Sudah dikasih makan, kemudian lagi dapat souvenir, barakallahu fiikum. Kemudian dikasih amplop lagi. Bukan ngamplopin mereka. Mereka dikasih amplop setiap orang 100 ribu atau 50 ribu. Daripada tadi lu buat dekorasi 1 miliar, ya kan? Lebih baik uangnya buat ngamplopin yang hadir. Senangnya pol. Pulang-pulang itu bahagia semuanya. Ya, nah sudah dikasih makan, dikasih souvenir, dikasih amplopan lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Beragam. Kalau yang kerabat mungkin barakallahu fikum ada yang 200 ribu. Yang jauh-jauh gak kenal mungkin 50 ribu ya kan. Nah, didata sama dia. Itu baru orang kaya yang ngerti agama. Dan mengamalkan agamanya. Ya, nah, jadi undangan pesta perkawinan itu eman-eman kalau buat bangga-banggaan saja. Sudah habis uangnya ternyata dapatnya dosa malah. Nah, barakallahu fikum. Wala yad'u man ya'lam annahu tashukku alaihil ijabah. Berikutnya, jangan pula Anda mengundang orang-orang yang Anda tahu berat bagi dia untuk memenuhi undangan. Ya, nah. Teman yang ada, barakallahu fikum, na'am. Tayyib di misal di mana? Di Malaysia, di Singapura ya. Nah, diundang barakallahu fikum na'am, itu pun lewat undangan secara umum ya. Nah, lewat WA barakallahu fikum tayyib. Dan Anda tahu ya. Sulit bagi dia untuk datang barakallahu fikum na'am. karena keterbatasan yang ada. Barakallahu fikum. Maka jangan. Ya, undanglah orang-orang yang memang Anda tahu bisa hadir, bisa datang. Dan tidak berat untuk datang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Kalau memang Anda menghendaki kehadirannya, ya dipermudah. Mas, ini tiket PP sudah saya kirimkan. Ya, nah saya harapkan antum bisa datang dan harus datang. Ya, nah sempat tidak sempat, pokoknya harus datang. Tiket PP ana yang tanggung. Nah, bukan hanya tiket, penginapan, uang sangu ana yang tanggung. Seneng orang kayak gitu ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau memang mengharapkan kedatangannya. Wa idza hadara ta'azza bil hadirina bisababin minal asbab. Juga tidak boleh mengundang orang yang apabila orang itu hadir akan mengganggu para hadirin dengan satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Misal memang ya yang diundang ini ada mengalami keterbelakangan mental. Dia tidak bisa menghadapi kerumunan orang yang banyak. Kalau ada orang yang banyak gaduh sedikit, dia langsung ngamuk-ngamuk kayak orang gila. Ya, nah, makanan hidangan itu dilempar semua, gitu ya. Nah, kalau Anda tahu, ya jangan diundang. Ya, kalau ada teman, saudara yang mungkin memang enggak bisa dengan kondisi seperti itu, bukan kita menghinakan dia, tapi untuk apa? Ya, kebaikan dia dan orang yang lain. Paham? Nah, tidak diundang. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut lagi sampai pasal ya. Wa amma adabul ijabah idza kanat da'wata urshin. Adapun terkait dengan adab dalam memenuhi undangan. Kalau undangannya tadi adalah undangan pernikahan, ya, pesta pernikahan, fal ijabatu alaiha wajibah, maka hukum memenuhinya adalah wajib. Ya, hukum memenuhi undangan pernikahan itu wajib dengan ketentuan. Idza da'al muslimu fi al-yaumil awal. Kalau undangannya itu pada hari pertama, wajib. Ya. Kadang kan yang namanya pesta pernikahan juga enggak mesti satu hari ya kan. Ada orang yang saking kayanya tadi, saking banyaknya yang diundang, 7 hari, 7 malam tuh pesta mengundang orang. Saking banyaknya. Hari pertama untuk kerabat dekat, keluarga besar, ya. Dari bapaknya, ibunya, dari pihak besan juga demikian. Hari pertama itu aja udah rame orang. Ya, hari kedua nanti baru barakallahu fikum dulur-dulur yang lain. Ya. Hari ketiga baru tetangga. Nah, hari keempat teman kerjanya barakallahu fikum. Nah, jadi 7 hari 7 malam tuh undangan pernikahan. Saking kayanya dan orangnya tadi mau memaksimalkan mengamalkan sunnah. Di uangnya enggak habis buat dekorasi enggak. Ya, benar-benar untuk menjamu tamu. Barakallahu fikum. Nah. Kalau undangannya Anda diundang di hari pertama, kata beliau hukumnya wajib untuk datang. Ya, kalau Anda diundang di hari pertama undangan. Wa in kanat li ghairihi fa hiya jaizah, kata. Tapi kalau undangan pernikahan itu selain dari hari pertama, Anda diundang di pesta hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka hukumnya boleh. Ya, nah, sunnah saja, tidak wajib. Thumma yambaghi alla yakhussal ghani bil ijabah dunal faqir. Yang berikutnya, seharusnya dia tidak mengkhususkan hanya menghadiri undangan orang kaya, tidak mau menghadiri undangan orang miskin. Ini sebaliknya. Yang diundang milih-milih, ya. Kalau yang undang orang kaya, wah ini pasti makanannya zen, ya kan? Nah, Ini paling tidak plasmanan. Undangan pelaksanaannya di hotel, ya, berbintang-bintang barakallahu fikum. Nah, baik. Datang dia. Tapi kalau yang mengundang barakallahu fikum ya keluarganya yang fakir barakallahu fikum, nah, si tukang beca yang sedang menikahkan putrinya barakallahu fikum, nah, dia enggak mau datang ya. Nah, paling jamuannya telur sambal sama sayur kangkung, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Habis itu disuruh bantu cuci piring kita. Nah, enggak mau datang, enggak boleh. Ya, nah. Tidak boleh mengkhususkan hanya undangan orang kaya, tidak mau hadir ke undangan orang miskin. Enggak boleh. Barakallahu fikum. Nah, selagi kita bisa hadir, kita upayakan untuk bisa hadir. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dikompromikan. Ya, kalau undangannya bareng, barakallahu fikum, di hari yang sama, ya didahulukan yang lebih dahulu. Misal yang fakir undangannya jam 8, ya, yang fakir dulu, ya. Undangan yang kaya nanti jam 11, ya. Yang kaya nanti yang kedua, barakallahu fikum. Nah, atau sebaliknya, yang kaya ngundang acaranya jam 8, yang fakir acaranya jam 11, ya sudah, disesuaikan. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya, diupayakan untuk tetap datang. Apalagi kalau dua-duanya sama-sama keluarga. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita datang ke keluarga yang ini enggak datang. Dengar yang satu ini miskin. Woi, mentanglah kita orang miskin, ya kan? Nah, kamu tuh enggak mau datang ke pesta kami. Nah, ya, barakallahu fikum. Taib. Kecil hatinya. Nah, padahal dia lebih dekat sama yang miskin ini, temannya main bareng, ya, sekolahnya juga bareng, barakallahu fikum, nah, semuanya dekat. Tapi sama yang kaya ini jauh, lebih dia bela-bela datang ke yang kaya. Yang kaya harus perjalanan 2 jam dijabani sama dia. Yang miskin loh paling 20 menit enggak diampiri. Nah, ketika dia tahu, kecewanya itu luar biasa. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan kecewakan sahabat-sahabat dekat Anda. Yang seperti ini sensitif loh. Masalah undangan pernikahan itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kita harus bisa menghargai perasaan ya keluarga kita, teman-teman kita barakallahu fikum. Nah. Kadang terjadi yang namanya tadi, ya, kerenggangan hubungan gara-gara ini. Harusnya habis pesta pernikahan itu kan tambah erat. Yang namanya pernikahan itu kan menambah apa namanya koneksi kita, ya kan. Nah, tapi yang sering terjadi tadi, justru dalam pernikahan itu yang tadinya seperti ini menjadi renggang gara-gara ketersinggungan. Paham? Nah, sehingga barakallahu fikum harus benar-benar memperhatikan adab. Kalau kita mengerti adab seperti ini, barakallahu fikum, nam, insyaallah tercapai maksud dari tujuan walimahan. Barakallahu fikum, nam. Wala yamna minad da'wah likauni sha'iman. Berikutnya kata beliau, jangan sampai dia menolak undangan hanya gara-gara puasa. Ya. Nah, karena tujuan kita memenuhi undangan bukan sekedar makan, tapi doanya dan kehadiran kita itu yang diharapkan. Jadi puasa itu bukan penghalang untuk menghadiri undangan. Barakallahu fikum. Nah, bal yahdur, kata beliau. Tetap hadir walaupun Anda lagi puasa. Fa in kana tatawwu'an wa 'alima anna fitrahu yasurru akhahul muslima falyuftir. Kalau puasanya sekedar puasa sunnah dan dia tahu saudaranya tadi kalau dia membatalkan puasanya senang, ya, kalau dia mau memakan jamuannya sangat senang, buka, batalkan puasa hari itu untuk membahagiakan hati sahabat Anda atau teman Anda. Kalau memang puasanya puasa sunnah. Kalau puasanya wajib, ya, entah qada barakallahu fikum, na'am, atau nazar. Nah, maka ya tetap berpuasa barakallahu fikum dan sampaikan saja. Nah, ya. anak gak bisa makan. Nah, tapi kalau gak merepotin antum, dibungkus gak apa-apa. Oh bener, dibungkus aja ya? Iya, dibungkus gak apa-apa. Nah, tapi, dan ya, taulah ya kan. Nah, barakallahu fiik. Maka, senang saudaranya tadi, barakallahu fiik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam ini. Dan malam besok insya Allah masih kita melanjutkan mukhtasar ya. Mukhtasar minhajul qasidi. Barakallahu fiik. Karena berikutnya itu pembahasan yang sangat seru insya Allah dan sangat menarik, kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaku bihi. Nah, itu pasti santri-santri dan santriwati sangat senang dengan pembahasan ini ya kan. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab.